الله. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم dan para ulama radhiyallahu anhum mereka telah mengarang fi hadzal bab, di dalam bab ini, ma la yuhsa min al musannafat, karangan yang jumlahnya sangat banyak. Ayuhal muslimun ibadallah, di dalam penjelasan ini beliau menyebutkan bahwa waqad sanafa al-ulama radhiyallahu anhum, syahidnya pada kalimat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, yang mana penggunaan ini beliau tujukan kepada para ulama selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Adapun penjelasan yang disebutkan di dalam silsilah fatwa Nur ala Darb berkaitan dengan kalimat ini, pernah ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, dengan bentuk pertanyaan, hal yajuzu an naqula radhiyallahu anhu li ayyi muslimin am hiya khassah, bolehkah kita mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, untuk setiap muslim, ataukah doa tersebut khusus untuk sahabat saja? Al-jawab, maka jawabannya, la, hiya amatun likulli ahadin nas'alullaha lahu ridha. Beliau mengatakan tidak, doa itu maksud saya radhiyallahu anhu umum untuk setiap muslim, kita memohonkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Kemudian beliau membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allahu azza wa jal, wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansari, wal-lazina taba'ahum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam surat At-Tawbah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, lakin jarul istilah al-urfi bainal ulama'i anna taradhiya yakunu 'ala sahabati faqat wa tarahhuma 'ala man ba'dahum fayuqalu 'an 'Umar radhiyallahu 'anhu wa yuqalu li 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz rahimahullah wa la yuqalu radhiyallahu 'anhu hadha fil istilahi بين العلماء وهو اصطلاح عرفي ليس اصطلاحا شرعيا بمعنى أنه ليس من إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم an naqula li sahabati radhiyallahu anhum wa li ghairihim rahimahumullahu bal hadza syai'un jara 'alaihin nas fala yanbaghi an yakhruja al insanu anil ma'lufi li'annahu law qala masalan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu li fahmi as-sami'i annahu sahabiyyi bina'an 'ala al-'urfi al-muttaradi. Beliau mengatakan, namun kebiasaan istilah yang berlaku di kalangan ulama adalah doa memohon keridhaan hanya untuk sahabat saja, hanya untuk sahabat saja. Adapun doa permohonan rahmat untuk ulama setelah mereka, sehingga dikatakan, ini contoh ini, Umar radhiyallahu an, ini doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Umar ibn Abdul Aziz adalah keturunan Umar ibn Khattab radhiyallahu an dari jalur ibu. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya, adalah termasuk kakek dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bukan dengan ucapan radhiyallahu an. Demikianlah penggunaan istilah para ulama. Namun hal ini merupakan istilah menurut tinjauan adat kebiasaan. Tinjauan adat kebiasaan, bukan istilah syar'i. Dalam arti bukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebatas kebiasaan yang telah berlaku di kalangan kaum muslimin. Sehingga tidak seyogianya mengeluarkan seseorang dari kebiasaannya. Karena seandainya dikatakan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, maka orang yang mendengarnya akan memahami bahwa dia seorang sahabat. Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Dari ucapan apa ini? Dari ucapan radhiyallahu an. Perhatikan warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim berhusnudzon kepada Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, karena beliau menyebutkan dalam kitab Al-Azkar ma'a syar'ihi al-futuhat ar-rabbaniyah bahwa penggunaan taradhi, doa untuk keridhaan, dan tarahum, doa untuk rahmat, itu digunakan untuk sahabat, at-tabi'i, dan juga orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama, wal-ubad, ahli ibadah, dan juga wasairil akhyar, dan orang-orang pilihan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa fa awwalu man 'alimtuhu sunnafahu Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau mengatakan orang yang pertama kali aku ketahui memiliki karangan dalam bab ini, yang pertama adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kemudian summa Muhammad ibn Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Ini orang yang kedua. Kemudian yang ketiga summa Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi. Yang ketiga summa kemudian wa Abu Bakrin Al-Ajurri. Abu Bakar Al-Ajurri wa Abu Bakrin Muhammad ibn Ibrahim al-Asbahani. Kemudian Wad-Darqutni wal-Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman as-Salami wa Abu Sa'id Thayyib wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Utsman as-Sabuni wa Abdullah Muhammad al-Ansari wa Abu Bakar al-Baihaqi wa khalaiku la yuhsauna min al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin. Dan selain para ulama yang tidak terhitung jumlahnya dari kalangan ulama terdahulu dan ulama di zaman sekarang ini di masa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayuhal muslimun ibadallah wa umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan baqad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku orang yang mengikuti di dalam mengumpulkan 40 hadis iktida'an biha'ula, mengikuti jejak para ulama al-a'immatil a'lam, para ulama wa hufadil Islam dan juga para penghafal Islam. Wa qad ittafaqal ulama'u 'ala al-'amali bil haditsidh dha'ifi fi fadailil a'mali. Kemudian beliau mengatakan dan sungguh telah sepakat para ulama tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam keutamaan amal yang kemarin kita sudah sebutkan syarat-syarat yang ketat tentang hal itu. Ma'ahadha falaysa i'timadi ala hadal hadithi. Namun kata beliau ya, sandaran saya bukan pada hadis ini, itu bukan pada hadis-hadis yang lemah. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithis sahihati. Bahkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Radhiyan. Jadi beliau tidak bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif, namun beliau sandarkan ucapan dalam mukadimah ini kepada hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dua hadis ini, dua hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Perhatikan. Adapun hadis yang pertama, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian hadis yang kedua, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Allah akan memberikan nadrah. Nadrah itu kemuliaan sebagaimana disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga riwayat Ibnu Hibban rahimatullahi alaihi. Allah akan memberikan kemuliaan kepada seseorang yang telah mendengarkan ucapanku, mendengarkan perkataanku, mendengarkan hadisku. Kemudian menjaganya, menjaga dengan apa? Menjaga dengan menghafalnya, menghafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga dengan menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga dengan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya sebagaimana yang telah dia dengar. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalamnya berisi hadis-hadis yang sahih dan juga hadis-hadis yang hasan, yang pengumpulan 40 hadis ini disandarkan kepada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Faman kana sawaban famin Allah, sehingga ada benarnya. Semua itu datangnya dari Allah. Wa man kana khata'an famin nafsi, dan jika ada kesalahannya, maka semua itu datangnya dari diriku. Wallahu ala zalika qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.